tumbuh dengan bebas, atau dominannya memakan dari rumput-rumput yang tumbuh liar, maka zakat yang harus dikeluarkan satu ekor betina kambing berumur ya satu tahun masuk tahun kedua berupa domba. Au saniyah minal ma'is, atau kalau kambingnya yang dizakatkan ini barakakum berupa kambing Jawa, kambing kacang, maka barakakum umurnya beda. Umurnya yang dizakatkan adalah kambing betina umur 2 tahun, genap umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Barakakum. Jadi kalau ada orang punya 5 ekor unta, maka zakatnya berupa apa? Kalau dia memiliki domba, maka barakakum dombanya berumur genap 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau tidak punya domba, tapi punya barakakum kambing Jawa atau kambing kacang, maka umurnya yang dizakatkan itu barakakum umur 2 tahun, genap umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Wafil usri atau wafil ashar barakakum syatan barakakum, dan apabila ontanya mencapai 10 ekor onta, ada orang memiliki 10 ekor onta, maka zakat yang dikeluarkan itu bukan unta, masih berupa kambing syatan, 2 kambing, kambing betina barakakum umur genap 1 tahun masuk tahun kedua. Wafil khamsi asyarah salatu syahin, dan pada 15 ekor unta barakakum, maka zakat yang dikeluarkan berupa 3 ekor kambing. Kalau tidak dapat yang domba, maka nyari yang kacang, kambing Jawa, tapi umurnya berbeda. Wafil isrin arba usiyah, dan pada kepemilikan unta yang berjumlah barakakum 20, berjumlah 20 arba usiyah, maka yang dikeluarkan adalah 4 kambing barakakum. Kalau ada orang memiliki 5 ekor unta, memiliki 10 ekor unta, memiliki 15, kemudian memiliki 20. Ketika sudah mencapai 20, maka yang dikeluarkan barakakum arba usiyah, 4 ekor kambing. Jadi kelipatan 5 itu 1 ekor kambing. Kalau kambingnya kambing domba, itu berumur genap 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau kambingnya kambing kacang atau kambing Jawa yang dizakatkan barakakum, maka umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian barakakum disebutkan di situ wa fi khamsin wa isrin ila khamsin wa thalathin bintu makhad minal ibil wa hiya ma tamma laha sanah wa dakhalat fi tsaniyah. Dan apabila ada orang memiliki barakakum unta yang mencapai, ada orang memiliki unta yang mencapai 25 ekor unta, sampai dia memiliki 35 ekor unta. Barakakum. Maka zakat yang dikeluarkan adalah bintu makhod minal ibil. Yang dikeluarkan adalah bintu makhod, bukan berupa kambing lagi, tapi bintu makhod. Bintu makhod itu barakakum kambing betina, unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua. Bintu makhod. Kalau dia memiliki barakakum sekitar 35, ya. Sekitar 25 ekor unta sampai 35 ekor unta. Maka yang dikeluarkan adalah bintu makhod. Unta betina yang berumur genap 1 tahun masuk ke tahun kedua. Barakallahu. Kemudian disebutkan wahiya matam malah sanah wadakhalat fi tsaniyah. Yakni bintu makhod, unta betina yang berumur 1 tahun genap masuk tahun kedua. Wasummiyat bidzalika li'annal ghaliba anna ummaha qad hamilat. Dinamakan dengan bintu makhod. Jadi unta itu ada nama-namanya. Ya, bintu makhod, bintu labun. Kemudian barakakum hiqqah, jaza'ah. Ya, sebagaimana manusia. Balita. Kemudian mencapai di atasnya lagi anak-anak. Ya, remaja, dewasa, orang tua, lanjut usia, lansia, ya. Bis lansia. Nah, barakakum. Bis lansia, mati ya. Barakakum. Nah, seperti itu, ya. Dinamakan dengan bintu makhod dikarenakan ketika itu induknya, ya, itu sudah seringnya itu, ya, bunting. Jadi kalau ada unta berumur 1 tahun genap 1 tahun masuk ke tahun kedua, itu barakakum, ya, biasanya induknya itu sudah bunting lagi. Barakallahu. Fahiya mahid ay hamil, yakni disebut mahad mahid, yakni hamil. Fa in lam yajidha ajza'ahu ibnu labun zakar. Kalau ternyata ada orang barakallahu ketika memiliki, ya, 25 ekor unta sampai 35 ekor unta yang dizakatkan ini tidak menemukan bintu labun, tidak menemukan barakakum bintu makhod, maka yang dikeluarkan adalah barakakum, di situ disebutkan ibnu labun zakar. Apa itu ibnu labun? Ibnu labun adalah unta, ya, jantan, karena ibnu bukan bintu. Unta jantan yang umurnya 2 tahun genap masuk ke tahun ketiga. Yang jantan. Barakallahu fikum. Yang jantan ini lebih tua dibandingkan dengan yang betina. Kenapa? Karena manfaatnya sebenarnya lebih banyak yang betina. Barakakum. Oleh karena itu unta betina, ya, itu lebih mahal, ya, keumumannya daripada unta jantan. Barakakum. Tayyib. Wa huwa ma tamma lahu sintan wa dakhala fi tsalitsah. Atau wa huwa ma tamma lahu sanatan wa dakhala fitalita, yakni unta jantan yang umurnya ini sempurna mencapai umur 2 tahun, genap 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Namanya bintu labun, itu kalau yang betina ibnu labun, itu yang zakar, yang jantan. Wasummiya bidzalika, disebut ibnu labun atau bintu labun, li'anna ummahu wada'at alhamla atsani fil ghalib fahiya zatul laban. Dikarenakan barakafikum, ya, disebut dengan bintu labun, ibnu labun, barakafikum, karena, ya, ketika itu keumumannya kalau ada unta yang sudah umur 2, genap 2 tahun masuk ketiga, itu induknya itu sudah melahirkan dan sudah memiliki, ya, barakafikum, air susu, ya, yang ada di kantong susunya itu sudah berisi. Maka labun disebut labanun, diambil dari labanun. Labanun kan susu, air susu. Wa fi sittin wa salatina ila khamsin wa arba'in bintu labun. Kemudian barakawikum, pada kepemilikan 36 ekor unta, ya, 36 ekor unta sampai 45 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah bintu labun, yakni unta betina yang berumur 2 tahun barakafikum masuk ke tahun ketiga. Kalau ada orang memiliki unta, dia jumlahnya 36 ekor unta sampai 45, maksimalnya 45 barakafikum, maka zakat yang dikeluarkan bukan berupa kambing lagi, tapi berupa unta. Unta bintu labun, unta betina umurnya genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Barakallahu. Wah, kok koyoke susah untuk ingat-ingat, mumpung ning Indonesia yo gak ana unta. Gak usah diingat itu. Ya, tapi tidak demikian. Tetap kalau, ya, di pondok itu ada ujian, tetap harus, ya, perlu ujian wajib, ya, gampang, ya, ini apa, sabar. Lebih susah, ya, pelajaran kimia, hafal rumus sana, rumus ini, apalagi kedokteran, ya, salah, ya, rumus, atau salah kadar, ya, bisa keracunan, bisa perdosis, barakallahu. Kemudian kata para penulis fikih muyassar barakafikum, di sini disebutkan laha sintan, ya, untuk bintu labun yang dizakatkan, ya, itu barakafikum yang berumur 2 tahun genap sanatan. Kemudian wa fi sittin wa arba'ina ila sittina hiqqatan. Dan pada kepemilikan unta yang barakakum berjumlah, ya, 46 ekor unta sampai 60 ekor unta, maka zakat yang dikeluarkan adalah unta betina hiqqah. Hiqqah ini unta betina umur genap 3 tahun masuk ke 4. Genap 3 tahun masuk ke 4 barakallahu. Hiqqah. Wa hiya ma tamma laha arba'u sinin wa dakhalat fil khamisah. Yakni barakallahu ila khamsin wa sab'ina jad'ah wa hiya ma tamma laha barakallahu fikum arba'a sinin wa dakhalat fil khamisah. Afwan, atasnya ini ya. Wa hiya ma tamma laha salasu sinin, yakni unta betina yang berumur genap 3 tahun masuk ke tahun keempat. Wa dakhalat fir rabi'ah. Wa summiyat bidzalika li'annaha istahaqqat ayyutarriqaha al-fahl. Dinamakan dengan hiqqah. Jadi unta itu ada yang namanya hiqqah. Ketika sudah umur 3 tahun, mas genap masuk tahun keempat disebut hiqqah dikarenakan dia sudah layak. Sudah layak untuk barakallahu fikum ya menjalani masa jantan. Barakallahu fikum. Wa qila, dan ada yang mengatakan li'annaha istahaqqat ar-rukub wa tahmil, karena unta yang berumur 3 tahun genap masuk tahun keempat. Belum keempat, tapi sudah tiga jalan. Itu sudah bisa mengangkat beban. Bisa untuk ditunggangi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kalian punya unta, ya, maka harus dilihat. Masih bintu labun, atau masih barakallahu fikum bintu mahot, atau sudah ya berupa hiqqah. Kalau belum berupa hiqqah, belum genap 3 tahun, masih 2,5 tahun, maka jangan coba-coba barakallahu fikum ya dipakai untuk jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan keliling-keliling ya barakallahu fikum, karena itu tidak kuat menurut orang Arab. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di sini wa fi ihda wasittina ila khamsin wasittin ila khamsin wasaba'in jaza'ah. Dan pada kepemilikan unta yang berjumlah 61 ekor unta. Kalau 61 sudah beda lagi hitungannya. Sampai 75 ekor unta. Maka barakallahu fikum zakat yang dikeluarkan adalah berupa jada'ah. Unta betina yang berumur barakallahu fikum 4 tahun masuk ke 5. Yakni disebutkan di sini wa hiya ma tamma laha arba'u sinina wa dakhalat fil khamisah. Yakni unta betina jada'ah yang umurnya ini genap 4 tahun masuk ke tahun kelima. Imam, bangun ini. Muhammad. Wudu. Barakah fi. Wa summiyat bidzalika li'annaha jada'at maqdamu asnaniha ay asqatathu. Barakah fi. Disebut dengan jada'ah dikarenakan barakallahu fikum gigi depannya itu sudah mulai tumbuh, kemudian barakallahu fikum itu ya sudah tumbuh sudah lama dan itu bisa copot ganti lagi barakallahu fikum jada'ah. Wa fi sittin wa sab'ina ila tis'in binta labun. Dan pada kepemilikan unta yang berjumlah 76 ekor unta sampai 90, maka yang dikeluarkan adalah binta labun. Barakallahu fikum, bintu labun itu umur berapa, Imam? 2 tahun. Berjalan ketiga atau keempat? Berjalan ketiga. Karena binta ya, maka yang dikeluarkan ini 2. Bintu labunnya 2. Barakah. Kenapa didahulukan betina? Karena dengan betina, barakah fikum, pihak yang mendapatkan zakat, ya, itu bisa barakallahu bisa mengambil kemanfaatannya. Kalaulah untanya itu barakallahu, ya, mungkin tidak mampu untuk ditunggangi, tapi barakallahu bisa diambil susunya atau bisa dikembangbiakkan barakallahu karena betina. Barakallahu. Kemudian disebutkan di sini wa fi ihda wa tis'ina ila mi'ah wa isrina hiqqatan, dan pada kepemilikan 91 ekor unta sampai 120 ekor unta, maka yang dikeluarkan adalah 2 ekor unta betina hiqqah yang berumur genap 4 tahun masuk ke tahun kelima. Ini kalau dia memiliki 91 sampai 120. Barakallahu. Fa idza zadat ala 120 fa fi kulli 40 bintulabun. Dan unta yang dimiliki oleh seseorang yang jumlahnya ini lebih dari 120. Tadi kan disebutkan dalam jadwal atau dalam pemaparan para ulama, itu kalau sudah sampai 120 maka 2 hiqqah. Nah, ini kalau sudah lebih dari 120. Barakallahu fikum, maka pada kelipatan 40 barakallahu fikum, itu nanti yang dikeluarkan adalah bintulabun. Bintulabun. Misalkan 120. Ada yang punya lagi, tambah 40, 160. Barakallahu fikum. Maka ada orang memiliki 160. Yang dikeluarkan itu kelipatannya. 160 dibagi 40 berapa? 4. Berarti 4 bintulabun yang dikeluarkan. Barakallahu. Wa fi kulli 50 hiqqah. Dan pada kelipatan 50 ekor itu hiqqah. Yakni unta betina yang berumur 4 tahun masuk tahun kelima. Ada orang memiliki barakallahu fikum, ya, 100. Ya, memiliki 100. Kalau 100 ini hiqqatan, ya. Karena dia masih tadi dalam tabel disebutkan sampai 120. Ketika nambah 50 barakallahu fikum, ya, sudah masuk nambah 50 barakallahu fikum. Misalkan dia punya 150 barakallahu fikum, maka kelipatannya adalah 3 hiqqah. Hiqqah, hiqqah, tambah hiqqah lagi. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan wa dzalika li hadis. Hal itu berdasarkan hadis Anas. Anas bin Malik fi kitabish shadaqah. Pada kitab barakallahu fikum tentang zakat. Yani pada penetapan shadaqah. Ya, perintah dari Nabi. Wa fihi padanya disebutkan fi arba'in wa isrina minal ibil. Barakallahu fikum. Fama dunaha minal ghanam min kulli khamsin syatun. Pada bilangan barakallahu fikum, ya, 24 ekor unta. Ya. Ke bawah. Ada orang memiliki 24 ekor unta ke bawah. Barakallahu fikum, maka yang dikeluarkan adalah kambing. Ya, kambing yang pada kelipatan 5 itu 1 ekor kambing. Barakallahu fikum. Kalau ada orang memiliki 5 ekor kambing, memiliki 5 ekor unta, maka yang dikeluarkan barakah fikum 5 ekor 1 ekor kambing. Memiliki 10 ekor unta, maka yang dikeluarkan adalah syatan 2 ekor kambing. Jadi kalau ada orang memiliki ya 24 ekor unta ke bawah, maka yang dikeluarkan ini berupa kambing. Pada kelipatan 5 barakah fikum itu 1 ekor kambing. Tapi kalau sudah masuk 25 ya, masuk 25 barakah fikum, kemudian seterusnya itu tidak lagi berupa kambing zakatnya. Fa idza balagat khamsan wa isrina ila khamsin wa salasin fa fiha bintu makhad unsa al hadis. Maka pada unta yang mencapai 25 ekor unta, ada orang punya 25 ekor unta, sampai barakofikum 35, maka padanya yang dikeluarkan adalah bintu makhod unsa, ya, bintu makhod unsa, yakni unta yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua, yang betina. Kalau sudah mencapai 35, 25 sampai 35 barakah fikum, itu batas antara mana yang kambing dan mana yang minimalnya unta barakah fikum. Kemudian di situ disebutkan jadwal, ada kolom. Wa hadza jadwalun yubayyin kaifiyatadz zakati fil ibil. Dan ini ada kolom yang menjelaskan bagaimanakah zakat pada unta itu. Barakallahu fikum. Yang punya bukunya ada jadwalnya ya. Baik. Insyaallah nanti kita gambarkan kalau sudah genap, barakallahu fikum, unta, sapi, kambing. Kalau ayam ada enggak? Zakat ayam. Enggak ada. Barakalakum. Kecuali dia jual beli ayam. Ya. Maka masuk pada zakat perniagaan. Atau hasilnya apabila sudah dia kumpulkan berupa emas, barakalakum, maka ya masuk zakat emas. Barakalakum. Ada jadwal di situ, ada kolom. Fama zada ala barakah fikum, maka yang lebih dari ya mi'ah wa isrin, lebih dari 120 ekor unta, fal wajib fi kulli arba'ina bintulabun, maka pada kepemilikan unta yang lebih dari 120 ekor unta, maka yang wajib pada kelipatan 40 yang dikeluarkan adalah bintu labun. Ada orang memiliki 160, ya berarti 4 bintu labun. Ya, 160 dibagi 4 kan 40. Kelipatan 40 itu 1 bintu labun. Bintu labun ini barakah fikum unta berumur 3 tahun, berumur 2 tahun masuk tahun ketiga barakah fikum. Kemudian wa fi kulli khamsin hiqqah. Dan pada kelipatan 50 maka hiqqah. Hiqqah ini barakah fikum dia yang tertinggi. Dia yang di bawah jada'ah berumur 3 tahun jalan masuk ke 4. Ada orang memiliki 200 ekor unta, maka yang dikeluarkan berapa jadaah? 4. Karena berapa hikoh? 4. Barakah fikum, karena kelipatan 50 itu masing-masingnya 1 jadaah. Umur 3 masuk ke 4. 1 hikoh, 1 hikoh. Umur 3 masuk ke 4. Kalau memiliki 250 berarti dibagi 5, 5 hiqqah. Memiliki 300 dibagi 5 berarti 6 barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan yang kedua, qadrul wajib fil baqar. Ukuran yang wajib pada sapi. Yajibu fi 30 baqaratan ila 90 wa 30 tabi'. Zakat yang wajib pada sapi. Apabila sapi mencapai 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi. Ada orang memiliki 30. Kalau memiliki 29 belum ada zakatnya. Minimal 30. Sebagaimana unta minimal 5. Tapi kalau dia punya satu di rumahnya di Tuban, unta misalkan. Yang kedua barakallahu fikum di Surabaya, yang ketiga di Jakarta, 4 di Kalimantan, 5 di Sumatera. Milik dia, ya berarti sama. Kalau memang kriterianya itu barakallahu fikum memenuhi ya persyaratan wajibnya zakat hewan ternak yang lain. Tidak dipekerjakan, dikembalakan bebas barakallahu fikum dan mencapai haul 1 tahun. Kalau ada orang memiliki 30 ekor sapi sampai 39, maka yang dikeluarkan adalah tabi'. Tabi' itu adalah sapi betina umur genap 1 tahun masuk tahun kedua, tabi'. Ya. 1 ekor betina sapi. Ya. Umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wa huwa ma tamma lahu sanatan. Yakni yang sempurna umur 1 tahun. Wa summiya bidzalika li'annahu yatba'u ummahu. Jadi unta memiliki sebutan-sebutan. Demikian pula sapi memiliki sebutan-sebutan. Kalau ada sapi umurnya 1 tahun genap, masuk tahun kedua, baik itu jantan, betina, maka disebut tabi'. Disebut tabi', kata para ulama, li'annahu yadba'u ummahu. Karena masih umur 1 tahun, masuk tahun kedua, itu masih ikut induknya. Ya, masih ngalem, maka tabi'. Barakallahu fikum. Ya. Wa fi 40 ila 59 musinnah. Dan pada kepemilikan sapi yang berjumlah 40 ekor unta sampai 59. Kalau 60 beda lagi. 40 sampai 59 maka yang dizakatkan berupa musinnah. Musinnah ini adalah barakallahu fikum sapi betina umur 2 tahun masuk ke 3. Musinnah. Wa hiya ma tamma laha sanatan. Yakni yang sudah sempurna 2 tahun. Wa summiyat bidzalika li'annaha tana'at laha asnan. Dinamakan dengan musinnah karena barakallahu fikum ya sapi yang berumur 2 tahun genap masuk tahun ketiga itu barakallahu fikum gigi-giginya itu sudah mulai sempurna. Kalau yang tabi itu kan masih nyusu kadang ya ikut induknya itu belum sempurna pertumbuhan giginya. Kalau udah musinnah barakallahu fikum maka sempurna. Oleh karenanya para ulama mempersyaratkan hewan sesembelihan, baik itu berupa unta, berupa kambing, berupa sapi, itu diantara persyaratannya umur minimal adalah musinnah untuk dijadikan hewan sembelihan. kecuali pada domba, kambing gibas, itu umur 6 bulan itu boleh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. Umur 6 bulan boleh. Lah kok ternyata berkofikum kita nyari-nyari mahal semua ketika itu. Mendekati ya Idul Kurban, Idul Adha. Atau ketika itu baru ada uang, ternyata kurang uangnya. Dapatnya ada domba umur 6 bulan. Harganya 250. Ya sudah dibeli. Ya. Disembelih bismillah. Kalau dia ikhlas dengan cara yang benar, itu jauh lebih menyenangkan Allah daripada orang yang berbangga-bangga dengan hewannya mahal, gemuk, besar, tapi gak ikhlas. Pamer, riya, barakatikum. Adapun musinnah, barakatikum, disebutkan oleh para ulama, musinnah itu maksudnya cukup umur. Yang gigi-giginya sudah mulai tumbuh. Untuk unta disebut musinnah apabila umur 5, genap umur 5, masuk umur 6. Maka itulah umur minimal yang boleh dijadikan untuk hewan kurban. Unta umurnya 5 tahun genap, masuk ke 6, 5 jalan. Kalau masih 5 ke bawah, 4,5, itu tidak bisa. Belum disebut cukup umur musinnah untuk dijadikan hewan kurban. Kalau sapi, musinnahnya adalah umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Berarti bintu apa? Labun atau ibnu labun. Kalau bintu itu yang betina, ibnu itu yang jantan. Kalau banci, enggak ada. Barakallahu'alaikum. Ya. Oleh karenanya kalau ada laki-laki dari kalangan manusia itu banci, maka dia sebenarnya lebih sesat daripada hewan. Hewan saja enggak ada yang banci. Ya. Barakallahu'alaikum. Mereka menjalani apa adanya sesuai kodratnya. Jadi laki ya harus, ya. Seperti itu. Manusia demikian pula, barakallahu'alaikum. Allah ciptakan menjadi orang laki. Ya sudah dijalani. Laki-laki harus bagaimana dalam menjalani syariat Islam, berbeda dengan perempuan. Masa laki-laki pakai jilbab? Kan tidak mungkin. Demikian pula wanita. Kemudian musinnah, hewan cukup umur dari kambing, itu apabila berumur genap 1 tahun, masuk ke tahun kedua, untuk kambing Jawa atau Ma'is. Kalau untuk domba, do'en, bahasa Arabnya, itu boleh umur 6 bulan sudah boleh. Barakallahu. Baik, oleh karenanya kalau ada yang uangnya kurang, mungkin barakallahu mau nyari do'en, ya, domba yang umur 6 bulan, ya, minimalnya tidak apa-apa. Barakallahu. Memang di sana ada khilaf dari para ulama, termasuk domba itu ada yang bilang tetap harus ya sama dengan Ma'is, kambing Jawa. Tapi yang rajih adalah boleh, karena disebutkan dalam hadis Sahih Al Bukhari, hadisnya sahih barakallahu, dan diamalkan oleh para sahabat. Ketika ada sahabat yang menyembelih, belum sholat sudah menyembelih. Belum sholat id sudah menyembelih. Barakallahu'alaikum. Akhirnya sebutkan, disampaikan kepada Nabi, hal itu tidak teranggap sebagai hewan kurban. Tapi ya halal saja untuk dimakan. Nah, kemudian diberi pilihan, kalau kamu mau maka ambil yang barakallahu'alaikum jaza'an atau musinnah dari do'an. Yani umur 6 bulan. Barakallahu'alaikum, minimal 6 bulan. Dari domba. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian disebutkan di sini wa fi sittina ila tis'in wa sittin tabi'an, dan pada kepemilikan ya 60 ekor sapi sampai 69 ekor sapi, maka zakat yang dikeluarkan adalah dua tabi. Tabi itu umur berapa? Sapi umur berapa, Rudi? Aduh, ha? Yang masih ngikut? Satu tahun, genap, ya, barakallahu. Kalau ada orang memiliki 60, tuh, bayangkan. Allah itu tidak mengambil secara semuanya dari ya, yang Allah berikan kepada manusia. Tidak pula separuhnya dari 60 diambil 33. Diambil sedikit aja. Ya, yang satu tahun lah. Tapi dua ya, karena punya 60. Kenapa? Karena Allah tahu, Maha tahu. Manusia itu pelit sekali. Ya, hubban jamma disebutkan dalam Al-Qur'an. Sangat cinta. Jamma ini sangat sekali cinta terhadap harta. Barakallahu. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala barakallahu beri taufik. Ya, ketika waktunya zakat ya udah zakat. Tsumma fi kulli salatin tabi'. Kemudian pada setiap kelipatan. Ya, pada setiap kelipatan 30, maka satu tabi 30. Barakafikum 60, 90, 120, 150, satu tabi. Wa fi kulli arba'in musinnah. Dan pada kelipatan kepemilikan sapi 40 ekor, maka yang dikeluarkan adalah satu musinnah. Barakafikum. Sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Wa hakadza mahma balagot. Demikian seterusnya sampai berapapun ya bilangannya. Wa dzalika li hadits Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi. Dan hal itu sebagaimana berdasarkan hadits Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, padanya disebutkan fa amaroni an akhudza minal baqari min kulli salahin tabi'an wa min kulli arba'in musinna. Maka aku diperintah. Ini oleh Nabi. Ya, Nabi memerintahkanku agar aku mengambil zakat pada kepemilikan sapi kelipatan 30, setiap kelipatan 30 satu tabi. Pada setiap kelipatan 40 satu musinna. Barakallahu fikum. Wa hadza jadwalu yubayyinu kayfiyata zakati fil baqar. Maka ini ada jadwal. Barakallahu fikum, ada kolom bagaimanakah ya cara zakat pada sapi. Ada barakallahu fikum. Famazada fa fi kulli salatin tabi' wa fi kulli arba'in musinna. Maka pada bilangan yang lebih dari ini. Di situ kan jadwalnya sampai 79. Kalau sudah 80, berarti kan kelipatan 40. Barakallahu fikum. Maka dua musinna. Ya. Pada kelipatan 30, maka berupa tabi'. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya masuk pada ukuran kambing ya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dan bisa diingat. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul kubur. Baik. Oh. Dibaginya hidup-hidup. Hidup-hidup. Yang sapi tadi kan kalau kelipatan 30 yang sapi itu kan sapi. Kalau kelipatan 40 kan satu musina. Nah, musina. Kalau punya 120 itu lebih utama mana? Keluarkan 3 musina atau 4 sapi? Kelipatan 120. Ya, kalau punya 120. Oh, sudah 120. Iya. Heeh. Punya 20 ya, ya. Tapi utamanya mana? Masya Allah. Mantap. Mana yang mudah bagi dia? Mana yang mudah? Misalkan dia orang yang mungkin memiliki harta yang lebih ya. 3 musinnah. Misalkan harganya 300 juta. 4 tabi 350 juta. Nah, dia ingin ini ya sudah. Wallahu alam, kalau dari sisi afdolnya lebih afdol mana? Wallahu alam, cuma dari sisi kemanfaatannya lebih banyak, lebih manfaat yang lebih banyak itu. Karena nanti ada yang lebih dapat bagiannya. Kalau selisih 1 tahun kemudian sudah menjadi musinnah. Wallahu alam. Terima kasih.